الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang kita selenggarakan setiap pagi. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital currency atau uang online, yang ini barangkali termasuk di antara permasalahan yang cukup rumit untuk didetailkan. Dan kami sarankan bagi Bapak Ibu para pemirsa agar membaca terlebih dahulu menjelang kajian dimulai atau sebelum kajian dimulai, karena ada banyak istilah yang barangkali bagi sebagian orang belum pernah dikenal ya. Dan setelah kita punya apa misalnya gambaran umum, kemudian baru kita kaji bersama, insya Allah akan bisa lebih maksimal. Tayyib. Dalam pembahasan tentang digital currency ada dua disiplin ilmu yang perlu untuk kita hadirkan. Yang pertama adalah ilmu terkait masalah ekonomi keuangan, dan apa yang saya tulis di sini hanya sebatas dari apa yang bisa kami usahakan untuk bisa saya cantumkan. Barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang lengkap atau keliru dalam masalah penyampaian. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dari semua pemirsa. Nanti Anda bisa sampaikan melalui nomor WA yang sudah tertera di Lotrit, agar nanti bisa kita jadikan sebagai bahan koreksi. Baik, coba kita baca bagian mukaddimah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembahasan ini butuh penelitian yang mendalam karena harus melibatkan disiplin ilmu ekonomi keuangan. Untuk itu, dari awal saya mohon izin, saya hanya akan membahas bagian yang kita memiliki kepentingan dengannya. Kita tidak membahas sejarah mata uang atau penggunaan emas, real money, di masa silam, karena kita hanya akan melihat apa yang ada di zaman sekarang. Sebelumnya, kita perlu menyamakan istilah. Pertama, pembahasan terkait uang, ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada money, ada currency. Ada uang, ada mata uang. Uang atau alat tukar adalah alat pembayaran transaksi, yang bisa jadi itu hanya disepakati oleh sebagian kelompok saja, atau digunakan oleh sebagian komunitas saja. Selama dia menjadi alat tukar, maka secara bahasa dia bisa masuk dalam kategori uang. Berbeda dengan currency, mata uang. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi di sebuah negara. Sehingga mata uang itu resmi. Ada penjaminnya. Siapa penjaminnya? Penjaminnya adalah negara. Batasan dan definisi di atas sebagian saya ambil dari Wikipedia, sebagian dari artikel di internet. Anda boleh setuju, boleh juga tidak. Namun saya kira dalam masalah ini sifatnya hanya penyeragaman istilah. Selanjutnya, dari batasan di atas kita ingin menggarisbawahi bahwa satu alat tukar bisa saja disebut mata uang jika dia dijamin, atau bisa disebut mata uang jika dia dijamin oleh negara, seperti rupiah, real, dolar, yen, euro, dan seterusnya. Jika kita lihat di mata uang kertas yang kita punya, di situ tertulis alat pembayaran yang sah. Kita sering menyebutnya dengan sebutan fiat money. Untuk itu, ketika kita belanja di sebuah negara, mau tidak mau kita harus mengakui kalau uang yang dikeluarkan bank sentral negara tersebut sah digunakan dalam transaksi, terlepas apakah di sana ada backup emas ataukah tidak. Karena dulu mungkin dalam sejarah yang kita tahu bahwa awal kali uang kertas itu diterbitkan oleh bank sentral di sebuah negara, dia mewakili sejumlah emas yang senilai dengan uang itu. Dan mungkin secara ini bukan satu hal yang yang rahasia lagi, banyak orang yang sudah mengetahuinya. Tayyib. Namun pembahasan kita lebih khusus terkait fiat money. Semua mata uang yang sah di suatu negara, maka dia bisa kita sebut sebagai currency, terlepas apakah dia ada backupnya emas, ada backup emasnya atau tidak ada backup emas. Selanjutnya, pembahasan kita dalam bagian ini saya pilah menjadi dua kajian. Yang pertama, kajian seputar jasa lalu lintas uang seperti exchange, wallet, atau payment gateway. Yang kedua adalah penggunaan uang digital di dunia maya, penggunaan uang digital di online. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait jasa lalu lintas uang online. Kita misalnya mau mengirim uang ke tempat orang lain, tapi melalui sebuah lembaga yang menjadi intermediat, yang dia menyediakan baik bentuknya wallet, bentuknya exchange, maupun bentuknya payment gateway. Dalam ekosistem virtual currency yang berkaitan dengan lalu lintas uang, pada umumnya melibatkan tiga pelaku: exchange, wallet, dan payment. Exchange menyediakan platform tukar-menukar mata uang digital dengan fiat money atau dengan sesama digital currency yang lainnya. Misalnya digital currency dalam bentuk rupiah, e-money ya, ditukar dengan digital currency dalam bentuk dolar. Contohnya misalnya dolar yang ada di PayPal. Itu berarti melibatkan adanya sharaf, tukar menukar antara rupiah dengan dolar. Wallet menyediakan layanan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima digital currency. Payment menyediakan gateway, jalur, yang menghubungkan antar pengguna digital currency melalui transaksi pembayaran. Saya tidak bicara soal peranan mining di sini, karena akan kita bahas ketika kita mengupas cryptocurrency. Sehingga misalnya ada posisi orang yang melakukan mining untuk bisa mendapatkan cryptocurrency, baik Bitcoin maupun yang lainnya, kita tidak bahas itu, nanti ada pembahasan tersendiri. Jika kita perhatikan, dari ketiga layanan di atas, murni yang terjadi adalah jual beli jasa. Dan dalam masalah jual beli jasa, pemberi jasa berhak menerima upah selama jasa yang dia berikan statusnya mubah. Yang kedua, di sana tidak ada hubungan yang isinya adalah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, yang isinya adalah tolong menolong dalam maksiat. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu dalam penggunaan jasa exchange, wallet, atau payment yang dikenakan biaya jasa, maka tambahan biaya jasa ini tidak masuk dalam kategori riba dan insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya di Indonesia kita mau mentransfer uang dari rupiah ke rupiah melalui Flip atau melalui yang lainnya, berarti dia menyediakan nggak melibatkan exchange ya, dia melibatkan wallet, dia melibatkan payment gateway, lalu mendapatkan jasa misalnya, maka hukumnya diperbolehkan. Termasuk jika kita pahami bahwa saldo yang mengendap di bank dalam bentuk tertulis rekening tertentu atau saldo tertentu, lalu kita transfer dari satu rekening ke rekening yang lain, beda bank, kemudian bank meminta biaya administrasi, hukumnya diperbolehkan karena itu adalah bagian dari jual beli jasa yang mubah dan bank berhak untuk mendapatkan upah dari jasa yang dia berikan. insya Allah cukup mudah untuk dipahami, dan itu terjadi baik antar satu negara maupun antara satu negara dengan negara yang berbeda. Selanjutnya, yang jadi masalah begini. Bagaimana kalau negaranya berbeda, otomatis di situ ada mata uang yang berbeda. Dan ketika terjadi mata uang yang berbeda, berarti perlu ada sorof, perlu ada transaksi menukar mata uang satu dengan mata uang yang kedua, yang itu disyaratkan harus dilakukan secara tunai. Padahal realnya biasanya akan mengalami penundaan. Bahkan pending itu bisa selisih hari, jam atau hari. Bukankah ini termasuk di antara pelanggaran terhadap riba nasi'ah? Baik, coba kita lihat ini. Kita akan membahas proses terjadinya transfer dari mata uang asing ke mata uang Indonesia misalnya. Misalnya ada orang yang berada di Saudi, dia mau mengirim Saudi Rial senilai 1000 Rial ke orang yang berada di Indonesia, yang langsung diterima dalam bentuk IDR. 1000 Rial berarti sama dengan berapa? 4 jutaan ya. Misalnya anggaplah 4 juta. Baik. Dia kirim melalui sebuah bank. Dia kirim 1000 rial melalui sebuah bank. Kemudian bank ini nanti akan mengirim ke rekening bank di Indonesia. Berarti ini ada di Indonesia juga bank. Baik, saya buat yang lebih bagus ya. Ini bank di Saudi. Ini bank di Saudi. Ini bank di Indonesia. Misalnya terjadi penundaan, misalnya selama anggaplah dalam hitungan jam, n jam. Berapa jam? Ya, kita enggak tahu, pokoknya yang jelas ada penundaan. Yang kita pahami, jika Saudi Rial ditukar dengan rupiah IDR sebanyak 4 juta, maka di sini diwajibkan harus dilakukan secara tunai. Jika di situ ada penundaan, maka terjadi riba nasi'ah. Jika ada penundaan, maka ini sama dengan riba nasi'ah. Baik, kita sudah paham ini dalam kajian seputar masalah riba. Terus bagaimana dengan realita ini? Karena kita tidak bisa menghindari penundaan sekian jam itu pasti akan terjadi. Saya tidak tahu apakah ada layanan yang bisa seketika saya datang ke bank Saudi, kemudian saya serahkan uang 1000 rial, apakah ada layanan bisa langsung sampai seketika dalam waktu yang sama dengan nilai tertentu, misalnya nilainya 4 juta. Kalau misalnya ada itu dan biayanya lebih mahal, maka Anda boleh pilih itu dengan tujuan agar tidak terjadi riba nasi'ah. Anggaplah misalnya gak ada seperti itu. Bagaimana dengan kasus seperti ini ya? Ada penundaan sekian jam. Para ulama mengatakan, dan ini pernah dibahas oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan dalam bukunya Mu'amalah Maliyah Mu'asirah, Fikih Mu'amalah yang kontemporer. Salah satunya adalah pembahasan tentang transfer uang yang berbeda mata uang, berbeda negara, dan di situ ada penundaan. Kata beliau, dalam kejadian ini ada dua yang terlibat, ada dua proses yang terlibat. Yang pertama adalah proses sorof. Sorof itu berarti apa? Tukar-menukar uang dengan uang. Tukar-menukar, tukar uang dengan uang. Ini tidak hanya berlaku untuk SAR ya, berlaku juga untuk misalnya US dollar, berlaku untuk apa misalnya mata uang yang lain. Ini juga tidak hanya untuk Indonesia, juga berlaku untuk mata uang yang lain. Pertama, proses sharf. Terjadi tukar menukar antara Saudi Riyal dengan rupiah Indonesia. Kemudian yang kedua, proses kirim. Proses kirim. Di situ yang dilakukan adalah bank di Saudi mengirim uang ke rekening bank di Indonesia. Sudah? Beliau mengatakan, Dr. Sa'ad Al-Khathlan mengatakan, ada dua proses yang terjadi. Pertama, proses sharf, tukar-menukar antara uang real dengan uang rupiah. Yang kedua, proses kirim, bank yang ada di Saudi mengirim uang ke bank yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang kedua, mungkin kita tidak punya masalah. Mau tertunda, mau tertahan, yang jelas ketika kiriman itu sampai, berarti dia dianggap selesai akadnya. Sehingga adanya penundaan dalam proses kirim uang itu enggak ada masalah. Bagian pertama inilah yang perlu kita detailkan. Karena di sini disyaratkan harus tunai. Beliau ngasih rincian seperti ini. Dalam proses sharaf, dalam proses sharaf, bank nanti akan memberikan info. Bank melakukan sharaf dengan uang cadangan yang dimiliki. Bank akan melakukan sharaf dengan uang cadangan yang dia miliki. Uang cadangan uang apa? Uang tujuan. Sehingga misalnya Anda mau menyerahkan sharaf, ini bank di Saudi ya. Bank di Saudi akan melakukan transfer atau akan melakukan proses sharaf dengan uang cadangan rupiah yang dia miliki. Sehingga di sini bank yang ada di Saudi dia punya cadangan rupiah. Kemudian cadangan rupiah ini ditukar dengan ringgit Saudi yang ini tunai. Sehingga bank Saudi punya rupiah senilai 4 juta yang itu sama dengan 1000 real Saudi yang dibawa tunai oleh nasabah. Sudah? Jika senilai maka dianggap tunai. Jika senilai, maka dianggap tunai. Maksudnya gimana tuh Pak? Kalau saya sebagai nasabah yang ada di Saudi membawa uang 1000 real lalu datang di salah satu bank Saudi, tolong kirimkan ke keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya taruh di situ 1000 real. Bank tidak akan mengeluarkan 4 juta dalam bentuk rupiah. Baik, kita tukeran ya. Ini 1000 real saya terima, ini 4 juta saya serahkan ke Anda. Tidak mungkin terjadi seperti ini. Namun bank memberi info, kami punya cadangan rupiah sekian. Misalnya, kami punya cadangan rupiah 10 juta. Duitmu 1000 real nanti jadi 4 juta, cukup. Sehingga oleh bank dilakukanlah sharaf. Lalu dilakukan sharaf. Lalu dilakukan sharaf. Bank mengeluarkan, bank di Saudi mengeluarkan bukti sharf. Bukti sharf dalam bentuk apa? Dalam bentuk kwitansi cetak. Dalam bentuk kwitansi. Baik. Ditunjukkan di situ, ya. Bank tidak mungkin akan mengeluarkan rupiah cadangannya. Dia punya rupiah cadangan, tapi tidak dia keluarkan. Dia tidak akan mungkin mengeluarkan rupiah cadangan, tapi dia langsung menerima uang 1.000 rial tadi. Kemudian diterbitkan dalam bentuk kwitansi, Pak, ini sudah kami tukar, nilainya jadi sekian, dan ini adalah cadangan yang ada di tempat kami. Baik. Betul nggak memberikan info cadangan itu? Ternyata betul. Jadi obrolan yang pernah saya lakukan dengan salah satu kawan yang ada di Qatar, dia pernah mau mengirimkan sejumlah uang Qatar ke Indonesia. Dia datang ke salah satu money exchange, kemudian kadang pihak money exchange itu menyampaikan, kami mohon maaf untuk saat ini cadangan rupiah kurang, gak sama dengan uang yang Bapak berikan. Sehingga misalnya dia membawa 1.000 rial Qatar. Ternyata cadangan rupiah di Indonesia atau yang dia miliki hanya tinggal 2 juta atau sekian juta. Dan itu diminta nunggu. Kalau yang gak ngerti, uang itu diterima. Kemudian nanti setelah kami dapat cadangan tambahan, baru akan segera kami kirimkan. Sehingga dia datangnya lebih lambat. Tapi bagi mereka yang ngerti, uang itu ditahan, jangan diserahkan dulu, tunggu sampai money exchange ini punya cadangan yang cukup, baru kemudian uangnya diserahkan, kemudian dilakukan transaksi sharaf seperti ini. Diterbitkan kwitansi bukti sharaf yang nanti di situ mencantumkan dua nilai, nilai realnya 1000 dengan nilai rupiahnya IDR 4 juta. Ya. Terus di situ dicantumkan. Duit Bapak sudah berubah jadi 4 juta rupiah dan akan kami kirim ke sana. Nah, kalau ini terjadi, berarti yang tertunda apa? Proses kirim. Sharafnya dilakukan secara tunai. Jika yang terjadi seperti ini, sharafnya dilakukan secara tunai, yang tertunda adalah proses kirimnya. Tidak ada riba nasiah di situ. Namun, jika bank di Saudi tidak memiliki cadangan, tidak memiliki cadangan rupiah, nanti sharafnya jadi tertunda. Maka di sini sharaf tertunda. Ketika sharaf tertunda, dia masuk kategori riba nasiah. Karena dia harus nunggu cadangan rupiah itu terkumpul dulu. Kemudian setelah cadangan rupiah terkumpul, baru setelah itu dia akan lakukan sharaf, terus setelah itu baru dikirim. Dan biasanya akan lebih lama. Makanya cara niteninya gimana, Pak? Cara untuk mengetahui ini tunai atau tidak? Coba Anda tanyakan ke bagian penukaran uang itu, bagian pengiriman uang. Kira-kira nanti sampai normalnya berapa? Kalau dia punya cadangan rupiah. Oh, biasanya 1 hari atau 1 jam sampai, misalnya. 2 hari atau 2 jam sampai. Atau bahkan 1 hari misalnya. 1 hari sampai biasanya, ya. Berarti kalau satu ketika Anda datang lagi, terus dia ngasih info, ini mohon maaf sampainya bisa 5 hari. Nah, dia ngasih info sampai bisa 5 hari. Nah, ketika dia ngomong 5 hari, itu berarti dia nggak punya cadangan rupiah. Nah, kalau seperti ini, Anda jangan serahkan uangnya. Memang tetap dia akan menyampaikan uang itu, dan Anda akan dapat kwitansi ini. Tapi kwitansi ini ada yang dalam bentuk sudah berupa rupiah karena dia punya cadangan, dan ada yang dalam bentuk belum dalam berupa rupiah karena dia nggak punya cadangan. Maka sebaiknya ditunda dulu, tunggu sampai dia punya cadangan rupiah, Anda datang lagi, kemudian lakukan sharaf seperti ini. Baik, nah ini biasanya plus biaya admin. Misalnya biaya admin 10 real misalnya. Baik, ini boleh dan itu adalah hak yang dimiliki oleh pihak money exchange karena dia telah memberikan jasa pengiriman uang, jasa transfer uang, jasa sharaf dan seterusnya. Sehingga tidak jadi masalah ketika di situ ada tambahan. Mohon maaf, untuk jasa sharaf tidak boleh ya, karena sharaf harus tunai. Tapi jasa payment gateway, jasa walletnya, kemudian apa, bisa diterima di Bank Indonesia dalam kondisi selamat, dia berhak untuk mendapatkan jasa, misalnya 10 real atau 20 real, itu haknya bank. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah saya kira pembahasan yang pertama ini cukup mudah untuk dipahami. Intinya sebatas jasa untuk pengiriman, jasa penampungan dan seterusnya, kemudian pihak penyedia meminta nilai tertentu, hukumnya tidak dilarang insyaallah taala. Wallahu a'lam. Kemudian di bagian berikutnya kita kemudian berpindah ke bagian berikutnya adalah penggunaan uang digital di dunia maya. Baik, coba kita baca terlebih dahulu pengantarnya. Selanjutnya kita beralih ke masalah yang kedua. Penggunaan uang digital di dunia maya. Baik. Bisa jadi Anda lebih luas pengetahuannya mengenai keberadaan aneka uang digital di dunia gaib, ya, di dunia maya. Karena itu kalau apa yang Anda ketahui tidak saya bahas di sini, jujur itu karena saya tidak tahu. Ya. Misalnya kok tidak ada mata uang ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Ya. Ya, saya sampaikan dengan jujur karena saya tidak tahu tentang itu. Baik, saya memahami secara umum uang digital ada dua. Pertama, uang digital yang mughattah, yaitu uang digital yang memiliki backup fiat money yang dijamin oleh negara, seperti e-money di Indonesia yang kita gunakan untuk pembayaran tol, yang kita gunakan untuk misalnya bayar parkir, kalau di Jakarta itu sudah banyak. Kemudian yang kedua adalah kebalikan dari yang pertama, yaitu uang digital yang tidak mughattah. Hafalkan istilahnya ya. Ada uang digital yang mughattah. Mughattah artinya punya backup. Sebenarnya istilah mughattah itu dipakai untuk mata uang, currency, yang dia di backup dengan emas. Negara menerbitkan $100. Maka $100 ini mughattah karena dia di backup dengan emas yang senilai dengan $100. Nah, itu disebut dengan mata uang yang mughattah. Ada mata uang yang ghair mughattah. Dia tidak di backup dengan emas. Tayyib. Tapi kita tidak berbicara tentang masalah keberadaan emas dan ada dan tidaknya keberadaan emas. Kita tidak bicara itu. Kita langsung bicara pada fiat money. Uang yang sah berlaku di sebuah negara dan dijamin oleh sebuah negara. Nah, ketika di situ ada uang digital, apakah uang digital itu ada backup fiat money-nya ataukah tidak? Di sana ada dua. Ada yang punya backup fiat money, seperti e-money kalau di Indonesia. Ada yang tidak punya backup fiat money, sehingga dia tidak dijamin negara. Seperti cryptocurrency yang sekarang berkembang. Nah, untuk bagian pertama, kita akan bahas uang digital mughattah. Dan di sini saya batasi pembahasan e-money dan PayPal. Dia mughattah dalam arti di backup oleh fiat money yang berlaku di negara yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Tayyib. Untuk masalah hukum e-money ini cukup panjang. Sementara kita punya keterbatasan waktu, sehingga bagian ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang kita ingin garis bawahi adalah, pertama mohon Anda pahami bahwa uang digital itu ada dua. Pertama yang di backup fiat money, dan kedua yang tidak punya backup fiat money. Ya, fiat money itu apa, Pak? Tadi sudah kita bahas, uang resmi yang dijamin di suatu negara. Baik di situ ada emasnya maupun tidak ada emasnya, kita tidak bahas itu. Yang jelas dia uang yang berlaku secara resmi di sebuah negara. Tayyib. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi kami mohon kepada para pemirsa, jika Anda punya masukan tertentu terhadap apa yang tadi sudah kita bahas, silakan Anda sampaikan melalui WA. Kami sangat terbuka dengan masukan yang Anda berikan. Dan kalau misalnya dari pembagian yang saya berikan, Anda punya jenis yang lain yang tidak saya sebutkan, silakan Anda sampaikan. Insya Allah nanti bisa kita jadikan sebagai bahan koreksi untuk buku yang sedang kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, mohon izin bertanya. Sebenarnya ini dari topik bahasan Ustaz yang kemarin, tapi saya belum sempat bertanya soal skema pre-order Ustaz. Selama ini kan saya sebagai trader, bukan produsen. Nah, skemanya itu adalah saya pesan barang ke produsen, lalu produsennya itu pesan ke pabrik, dan barangnya pre-order. Lalu saya menawarkan sebelum barang datang, saya sudah menawarkan barang tersebut ke calon buyer. Nah, setelah barang datang dari produsen, baru calon buyer mentransfer uangnya ke saya, lalu saya ngirim barang. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah skema pre-order seperti itu betul atau tidak? Karena saya sebagai trader posisinya bukan produsen. Lalu kalau memberikan DP, bagaimanakah skema yang benar dari calon buyer untuk memberikan uang jaminan, Ustaz? Baik. Ustaz, jazakan khair sebelumnya. Jazakallahu khairan. Tayyib, tentang skema yang tadi Anda sampaikan, karena posisi Anda adalah seorang trader, sehingga tidak bisa dilakukan akad istisna, tapi yang bisa dilakukan adalah akad baik, jual beli biasa. Dan syarat untuk bisa menjual barang yang Anda beli dari orang lain ada dua. Pertama, sudah Anda miliki. Dan sudah memiliki itu indikasinya adalah Anda sudah beli. Yang kedua, sudah Anda terima. Sudah Anda terima berarti barang itu sudah sampai di tempat Anda, baru boleh menjual ke orang lain. Kalau dua hal ini belum terpenuhi, maka belum bisa menjual ke orang lain. Baik. Namun mohon juga dibedakan antara menjual dengan menawarkan. Sebatas menawarkan, tadi Anda sudah menyampaikan menawarkan ke calon buyer, sebatas menawarkan, gak ada akad jual beli, hukumnya boleh. Karena bukan syarat dalam menawarkan harus memiliki objek yang ditawarkan. Bukan syarat menawarkan barang harus punya barang itu. Dan dalam proses penawaran, karena di sana tidak ada akad, maka pertama tidak boleh ada pembayaran dalam bentuk cicilan. Sehingga misalnya ada calon buyer menyampaikan kepada ibu, saya beli satu, ini saya kasih DP dulu, nanti sisanya setelah barang tiba. Tidak boleh kayak gini. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti Anda sudah dianggap melakukan akad, sementara Anda belum memiliki barang itu. Dan kalau melakukan akad, sementara barangnya belum dimiliki, dan uang pembayarannya tidak tunai, itu masuk dalam kategori jual beli kalik, bil kalik. Dan itu dengan ijma ulama hukumnya terlarang. Terus yang boleh gimana? Yang boleh, jika ada calon buyer yang ngasih uang DP sebagai jaminan, Baik, yang boleh dijadikan jaminan. Maksudnya gimana dijadikan jaminan? Dijadikan jaminan dalam arti uang itu bisa kembali kapanpun, sewaktu-waktu. Dan Anda tidak boleh menahan. Misalnya, saya sebagai calon buyer, saya transfer harga barangnya 5 juta. Saya transfer 1 juta sebagai jaminan. Barang sampai misalnya 3 hari lagi di tempat Anda. Bukan di tempat saya ya, barang sampai di tempat Anda 3 hari lagi. Lalu kurang sehari, saya minta kepada Anda, tolong uangnya dikembalikan, saya nggak jadi beli. Maka Anda wajib untuk mengembalikan uang itu sebanyak 1 juta, karena saya belum melakukan akad jual beli apapun dengan Anda. Kalau ini yang terjadi, insya Allah, jujur uang itu statusnya sebagai jaminan dan bukan sebagai alat bayar. Tapi kalau Anda menahan, oh nggak bisa Pak, uang yang sudah ditransfer nggak bisa kami kembalikan kecuali kami potong. Berarti kalau seperti ini Anda sudah melakukan akad. Dan kalau Anda sudah melakukan akad, sementara barang belum Anda miliki, maka statusnya jadinya bai'ul qaliq bil qaliq dan itu hukumnya terlarang. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa lebih keras, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, Bapak. Ustaz, pernah mau nanya, Ustaz. Silakan, Bapak. Bagaimana hukumnya kalau saya sebagai penjual menjual barang kepada langganan itu secara utang lebih mahal daripada menjual barang cash lebih murah? Baik, cukup Bapak. Baik Ustaz, nah, dengan catatan kalau menjual tempo kepada orang itu mungkin partai, sementara menjual cash itu mungkin karena saya punya toko lebih ada biaya lain gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya tentang menjual barang dengan harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Bagaimana hukumnya? Jamahir ulama membolehkan. Jamahir itu berarti hampir semua. Jumhur lebih besar lagi. Hampir semua ulama membolehkan. Betul di situ ada khilaf, namun hanya sebagian kecil ulama yang melarang. Tapi pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama, diperbolehkan menjual barang dengan adanya variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Dengan satu ketentuan, pada saat akad harus memilih salah satu, mau harga kredit atau harga tunai. Jika ketika akad memilih salah satu, saya mau harga kredit, lebih mahal tidak masalah. Berarti itu dianggap jual beli satu harga. Tapi jika ketika akad gak jelas, Anda misalnya ngasih pilihan harga tunai 1 juta, kredit 1 tahun 1,5 juta, kredit 2 tahun 2 juta misalnya. Terus barang dibawa konsumen dan belum jelas mau milih yang mana. Cuman konsumen berkomitmen, kalau saya bisa lunas 1 tahun akan saya bayar 1,5. Kalau bisa nggak bisa lunas 1 tahun, nanti saya lunasi 2 tahun, saya bayar 2 juta. Seperti ini nggak boleh, karena jadinya ada beberapa harga, ada 2 harga dalam satu akad. Tapi kalau konsumen milih salah satu, saya mau harga yang 1 tahun, deal 1 tahun. Itu yang dicatat. Dan itu yang dikunci. Dia tidak boleh bergeser. 1,5 juta. Dicicil selama 1 tahun. Kalau gak tepat waktu gimana? Misalnya ternyata 1 tahun dia meleset lebih dari itu. Waktunya ketika molor, harganya tidak boleh ikut molor. Misalnya dia lebih dari 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan, harganya harus tetap 1,5 juta. Anda berhak untuk menagih terus ketika dia meleset dari waktu yang dia sanggupi. Silakan ditagih terus, tapi Anda tidak berhak memberikan penalti atau tambahan harga disebabkan karena dia molor dalam membayar cicilan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ini, bisnis saya itu kan ini ya, berbasis komunitas gitu. Jadi ada pembinaannya untuk ngajarin para ini mitra-mitra itu untuk jualan. Kalau untuk akad mitranya sebenarnya ini keagenan gitu. Jadi kayak nanti saya distributor, nanti saya membuka peluang ini untuk mitra itu, misalkan kalau istilahnya kalau misalkan yang beli 3 nanti jadi reseller, kalau yang beli 5 itu nanti jadi agen, kalau yang beli 10 gitu nanti jadi agen plus, dan masing-masing tuh lebih banyak, makin banyak ini belinya nanti makin banyak diskonnya gitu. Nah, setelah mereka jadi mitra saya ini istilahnya, nanti saya ajari untuk jualan gitu, ada pembinaannya. Nah, kemudian di lapangan tuh ada kasus misalnya nih yang agen tadi, dia itu juga punya reseller, menjual kepada reseller. Nah, kemudian ternyata resellernya ini lama-lama itu dia itu jualannya lebih kencang daripada agennya gitu. Jadi nanti dia itu kalau dia pengen untuk saya nggak mau jadi reseller lagi, saya mau ngambil lebih banyak lagi gitu. Jadi nanti dia lama-lama itu ngambilnya itu langsung ke saya, nggak ke agen saya lagi ini. Nah, terus karena saya itu merasa bahwa yang reseller ini tadinya yang ngajak pertama itu agennya, maka saya itu seperti ada pengen ngasih balas budi gitu. Jadi nanti setiap yang reseller ini order ke saya, agen saya ini saya kasih fee. Itu boleh nggak seperti itu? Baik. Nah, untuk daftar jadi agen, apakah harus bayar? Nggak ada. Jadi sistemnya cuma kulak biasa, nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada setor KTP dan lain-lain. Baik. Gitu. Cukup, insya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipermasalahkan dalam bisnis dengan menerapkan skema Ponzi itu bukan masalah keberadaan fee dan tidak adanya fee, tapi yang dipermasalahkan adalah ketika mau jadi member harus bayar terlebih dahulu. Anda sebagai distributor tunggal misalnya di sebuah kota, kemudian Anda memasarkan melalui banyak agen, tapi sistemnya kulaan. Kalau kamu belanja lebih banyak, maka kamu langsung berstatus sebagai agen. Belanja lebih banyak lagi, nanti jadi agen plus, dan seterusnya. Istilah-istilah ini kan sebatas istilah yang ada di masyarakat kita. Tapi semuanya statusnya sama, semuanya adalah baik penjual. Dia kulaan dulu di tempat Anda, kemudian nanti dia jual ulang. Sehingga yang saya pahami, semua agen Anda bukan wakil. Kenapa? Karena mereka kulaan dulu, mereka beli. Dan wakil itu pada asalnya dia tidak perlu bayar, tidak perlu beli. Wakil itu kan sama dengan kepanjangan tangan kita, tolong jualkan barang saya. Itu wakil. Nanti kamu saya kasih fee sekian. Dan setelah laku baru dia store. Tapi kalau dia beli dulu, berarti Anda sudah dapat duit dari hasil penjualan barang itu, maka mereka bukan wakil lagi. Mereka sudah memiliki barang itu. Dan karena mereka sudah memiliki barang itu, selanjutnya terserah mereka untuk menjual barang itu kepada orang lain, baik kepada resellernya atau kepada agen yang lain, itu terserah mereka. Karena itu insya Allah tidak ada masalah dari apa yang Ibu sampaikan. Skema tadi sudah benar. Mereka kulaan dari tempat Anda, lalu kemudian mereka jual ulang ke orang lain dengan mendapatkan bonus tertentu. Karena boleh saja begini ya, BBLM ya, beli banyak lebih murah. Boleh seperti itu. Kamu kalau belanja 3, saya kasih diskon 10%. Kalau belanja 5, diskonnya 20%. Boleh enggak gitu? Boleh. Kita pernah bahas ini di kajian pengantar fikih jual beli dan harta haram, bahwa adanya variasi harga yang disebabkan karena masalah waktu cicilan, masalah tunai dan kredit, atau disebabkan karena kuantitas belanja, selama ketika akad dipilih salah satu, itu tidak termasuk jual beli dua harga. Karena pada waktu akad dia sudah milih salah satu, berarti dia masuk jual beli satu harga. Terhitung sebagai jual beli dua harga, itu ketika akad harganya belum jelas. Tapi kalau ketika akad harganya sudah jelas, baik saya beli 5, diskon berapa? 20%. Berarti dia harganya 1 atau 2? 1. Meskipun andaikan dia beli eceran, cuma beli 1, dia nggak dapat diskon. Anda punya banyak variasi harga, tapi ketika dia beli salah satu, beli 5 misalnya, dapat salah satu harga, berarti jadinya berapa harga? 1. Sehingga tidak ada masalah dengan skema tadi. Kemudian yang kedua, mengenai keberadaan reseller di bawah agen yang dia pemasarannya lebih bagus dibandingkan agennya, sehingga Anda ngasih fee kepada agen yang menjadi perantara Anda bisa ketemu reseller tadi, insya Allah hukumnya tidak masalah, dan itu duit Anda, Anda berhak untuk ngasih fee kepada siapapun sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Sehingga misalnya ibu berganda ngasih fee kepada agen sebagai tambahan atas jasanya dan ucapan terima kasih, silahkan sah-sah saja, tidak ada yang terlarang di sana, karena ini bukan riba, bukan pula gharar, dan tidak ada bentuk kezaliman. Itu uang Anda pribadi, Anda serahkan kepada orang lain sebagai bentuk rasa terima kasih, sehingga tidak ada bentuk kezaliman di sana. Wallahu alam. Tayyib, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar dari TKI di Korea, kalau mereka mau kirim uang ke Indonesia ada dua kali proses. Yang pertama, won Korea ditukar dengan USD. Yang kedua, USD ditukar dengan IDR. Proses di atas butuh waktu 1-3 hari. Saya tidak tahu apakah setiap proses ini ada cadangan currency masing-masing atau tidak. Tapi jika tidak ada, kira-kira sebaiknya bagaimana untuk mengirim uang dari Korea yang lebih tepatnya, karena keluarga membutuhkan uang tersebut. Baik. Yang pertama, won ke USD. Mungkin yang terjadi gini, banknya nggak punya IDR. Banknya tidak punya cadangan rupiah. Sehingga dia ditransfer dalam proses yang lebih panjang. Won ditukar ke USD. Anda kan tujuannya IDR ya, bukan USD. Wallahu ta'ala alam. Saya sendiri kurang paham. Kalau dia nggak punya IDR, kemudian dia transfer dulu ke USD, kenapa dia selanjutnya bisa ditransfer ke IDR? Sehingga kalau kita tulis seperti ini ya, dari won, Anda menyerahkan dalam bentuk won, lalu dapat USD. Dan ini dibuktikan dalam bentuk kuitansi kan ya. Kuitansi tertera X won dapat misalnya N USD. Tertera dalam kuitansi. Lalu dari USD baru disarf ke IDR. Ini juga tertera dalam kuitansi, karena fisik uangnya tidak pernah disebutkan atau tidak pernah ditunjukkan. Kemudian di sini keluar misalnya M IDR. Nah, yang bikin kita bingung, kenapa masih bisa ke IDR? Jika masih bisa ke IDR, bisa jadi pada saat proses ini dilakukan, cadangan IDR dia itu menyusul. Ya. Nanti dia punya cadangan IDR di belakang. Ya. Intinya, wallahu ta'ala alam, coba Anda gini dulu ya. Anda tukar fisik, uang fisik dulu. Dari won, Anda tukar ke USD. dalam bentuk fisik ya. Ini saran saya sebagai uji coba. Anda punya sekian won, tukar dulu ke USD. Dapat berapa USD? Misalnya sekian won dapat anggaplah 100 USD. Sudah? Lalu bawa 100 USD ini ke bank tadi, bank yang ada di Korea. Sudah? Kemudian ini mau ditukar ke IDR. Kalau dia bisa langsung, berarti sebenarnya dia punya cadangan rupiah. Kalau dia bisa langsung, begitu Anda tukar ke IDR bisa langsung, berarti dia punya cadangan rupiah. Tapi kalau nggak bisa langsung, Pak, kami nunggu dulu sekian hari baru bisa menyediakan ini. Itu berarti dia nggak punya cadangan rupiah. Kalau tidak bisa seperti itu, maka Anda harus mencari solusi yang lain. Cari bank yang lain atau money exchange yang lain yang bisa menyediakan proses saraf secara tunai. Baik, jadi ini salah satu cara ya. Anda coba lakukan ini, dibuat USD dalam bentuk fisik, kemudian tukarkan ke bank Korea untuk dikirimkan dalam bentuk IDR. Kalau dia bisa langsung, silahkan. Kalau tidak bisa langsung, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, batasan langsung dan tidak langsung tadi, apakah dia punya cadangan IDR atau tidak? Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Afwan, mau bertanya, Anda kan seorang produsen gamis gitu ya. Anda menjual lewat agen-agen. Cuman yang terpahami dari tadi penjelasan Ustadz itu, kalau misalkan ingin membuka PO lewat agen itu, tidak harus bayar DPA atau bagaimana? Karena agen-agen Anda tuh kalau misalkan Anda mau buat satu gamis baru nih, nanti Anda share ke agen gambar seperti ini, nanti sama agen diiklankan selama misalkan periode pembukaan PO itu 7 hari misalkan. Nanti agen-agen itu ada yang order nih, ada misalkan ada order 20 orang terus misalkan 20 piece atau 50 piece. Nah, nanti agen itu ngasih DP ke Anda dulu misalkan 50% kah, kadang ada juga yang tidak ngasih DP dulu, jadi bayarnya tuh pas nanti ready setelah diproduksi. Ada juga yang PO bayar dulu 50% misalkan dari barang itu. Nah, nanti Anda habis itu Anda kumpulkan datanya berapa orang yang order, setelah itu Anda produksi gitu. Habis misalkan beberapa bulan kemudian, sebulan misalkan barang beres, baru nanti dikasihin ke agen, dikirim, baru nanti mereka kirim ke konsumen. Nah, skema seperti itu apakah halal Ustaz, atau bagaimana solusinya untuk yang halal misalkan kalau nanti itu tidak boleh? Baik, barakallahu fikum. Nah, posisi Anda sebagai produsen, kalau produsen melakukan akad istisna, hukumnya diperbolehkan. Jadi kita tulis dulu. Skema yang tadi Anda ceritakan kurang lebih seperti ini ya. Anda sebagai produsen, agen, dan karena agen ini sifatnya kulaan, berarti dia bukan wakil tapi trader. Dia bukan wakil tapi trader, dia nanti melakukan akad jual beli biasa. Ini konsumen. Begini. Ketika agen beli di tempat Anda, padahal gamisnya belum ada, bahkan mereka menyampaikan PO dengan modal-modal seperti yang mereka inginkan, Anda tentu tidak sedia gamis itu. Lalu dia ngasih misalnya 50%, ada yang sekian persen, n persen, dan seterusnya. Boleh gak kayak gini? Insya Allah diperbolehkan, karena ini akad istisna. Dalam akad istisna diperbolehkan untuk tidak tunai, sebagaimana juga boleh tunai. Sehingga agen mau bayar tunai, mau bayar 50% dulu, mau bayar sekian persen, hukumnya boleh. Karena dalam akad istisna diperbolehkan pembayaran dilakukan di depan, di tengah, maupun di akhir. Boleh tunai, boleh tidak tunai. Boleh ada DP, boleh tidak ada DP. Sehingga transaksinya cukup mudah. karena posisi Anda adalah seorang produsen. Nah, yang di situ ada syarat tambahan yang cukup ketat adalah agen ke konsumen. Agen ke konsumen. Karena dia seorang trader, dia kulaan barang untuk dia jual ulang, maka syaratnya harus memenuhi dua ini. Pertama, sudah memiliki, dan sudah memiliki itu ketika dia sudah akad. Kapan dia akad? Ketika dia pesan barang ke tempat Anda sebagai produsen dengan akad istisna, bayar DP 50%. Berarti dia sudah akad dengan Anda. Sudah? Tapi sebatas sudah memiliki belum cukup. Ada yang kedua, yaitu sudah menerima. Makanya agen perlu diedukasi bahwa Anda sebagai agen baru boleh menjual ke konsumen setelah Anda memiliki barang. Ada salah satu anggota KPMI yang dia memborong buku saya, Pengantar Fikih Jual Beli, dalam jumlah banyak, dibagi-bagikan ke agen-agennya dan diminta untuk belajar biar tidak terjadi kesalahan dalam proses bisnisnya. Juga ada salah satu penerbit di Jakarta ya, yang dia punya banyak agen, kemudian minta kepada saya tolong dikasih briefing sedikit tentang masalah proses keagenan yang benar. Nah, itu bentuk upaya yang dilakukan oleh seorang produsen, memberikan edukasi kepada pasarnya agar dia bisa memastikan pasar yang saat ini sedang dia bentuk adalah pasar yang tidak melakukan pelanggaran dari sisi syar'i. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami punya usaha merangkai bunga yang terkadang dikombinasikan dengan uang sebagai hiasan ataupun yang lainnya. Pembeli membayar sebesar jumlah uang yang akan dihias ditambah dengan ongkos pembuatan dan harga bunga tersebut. Yang ingin saya tanyakan, jika saat ini menggunakan uang baru pecahan 75.000, maka ada perbedaan ongkos pembuatannya walaupun jenis bunganya sama dengan paket yang tidak menggunakan pecahan uang baru tersebut. Apakah ini diperkenankan Ustadz? Harga uang baru 75.000 dihargai berapa? Uang baru yang 75.000 itu Anda jual berapa? Kalau dijual lebih dari itu ya tidak boleh. Misalnya 75.000 untuk bisa mendapatkan satu lembar harus membayar 80.000. Selisih 5.000 itu riba. Tapi kalau sama, insya Allah tidak masalah. Misalnya ya, ongkos merangkai bunga nilainya 100.000. Nah, nanti uangnya sendiri, misalnya dibutuhkan uang sebanyak 1 juta. Lalu konsumen transfer 1 juta 100.000. Yang 1 jutanya nanti dijadikan sebagai uang hiasan, yang 100.000 ongkos merangkainya. Wallahu taala alam. Di sini tidak ada sharaf yang saya pahami, tapi di situ adalah saya menitipkan uang kepada, atau konsumen menitipkan uang kepada Anda dengan cara ditransfer, kemudian nanti Anda ambil dalam bentuk uang fisik, terus dibuat rangkaian bunga. Selanjutnya Anda mendapatkan fee merangkai bunganya, dan kemudian setelah jadi dikirim kepada konsumen. Kalau dari sisi skema akadnya, insya Allah tidak masalah, selama ya, selama tadi ya, uang yang ditransfer untuk hiasan sama sebagaimana uang yang dipasang di hiasan tadi. Baik, cuman saya ingin menekankan perbuatan semacam ini barangkali termasuk pelanggaran, karena menggunakan uang untuk sesuatu yang wallahu ta'ala alam, apakah ini masuk hal yang sia-sia ataukah tidak. Anda mungkin bisa bertanya kepada ustadz yang lain yang lebih senior. Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Erwandi atau Ustadz-Ustadz yang lainnya atau Ustadz yang ada di sekitar Anda, boleh enggak menjadikan uang seperti ini sebagai hiasan? Ya, apakah itu tidak termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha kariha lakum thalathan qila wa qal wa idha'atul mal. Allah taala membenci tiga hal dari kalian. Salah satunya adalah qila wa qal, katanya-katanya, ya, kabar yang belum jelas disampaikan, dan termasuk di antaranya adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Duit ini seharusnya dipakai untuk belanja agar bisa mendapatkan manfaat yang halal, tapi Anda gunakan untuk hiasan bunga misalnya, sehingga cuma dilihat. Apakah ini tidak masuk idha'atul mal? Kalau itu masuk idha'atul mal, maka sebaiknya ditinggalkan dan gantikan dengan yang lain yang bukan termasuk alat tukar. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya mau tanya Ustaz, saya kan penjual baru di Shopee. Jadi untuk meningkatkan penjualan saya mau mendaftar fitur free ongkir Ustaz dari Shopee. Soalnya kalau saya nggak daftar fitur free ongkir tersebut, pembeli nggak bisa memanfaatkan fitur free ongkir yang diberikan Shopee. Yang jadi masalah Ustaz, boleh nggak saya daftar fitur free ongkir tersebut? Soalnya setelah saya mendaftar fitur free ongkir tersebut, pembeli akan diberi beberapa pilihan metode pembayaran untuk mendapatkan fitur free ongkir tersebut. Dan salah satunya adalah pembayaran menggunakan Shopee Pay. Tapi ada juga fitur free ongkir yang didapat tanpa menggunakan Shopee Pay, seperti pembayaran COD, metode pembayaran transfer bank, dan juga fitur free ongkir ketika menggunakan jasa pengiriman tertentu. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya sebagai penjual secara tidak langsung tolong menolong dalam riba apabila pembeli ternyata memilih pembayaran menggunakan Shopee Pay Ustadz? Baik. Untuk mendapatkan fitur free ongkir tersebut. Baik. Makasih Ustaz. Pilihan fitur free ongkir tadi Anda bisa memilih ya. Misalnya pilih 1, pilih 2. Ada yang tadi kan ada beberapa pilihan kata Anda ya. Ada yang bisa menggunakan Shopee Pay, ada yang tidak menggunakan Shopee Pay. Ya itu untuk pembeli Ustaz. Penjual bisa memilih nggak? Kan, kalau pengen si pembeli dapat free ongkir, saya harus mendaftar daftar free ongkir dulu ke Shopee. Nanti setelah saya daftar, nanti pembeli bisa ini, kalau mau dapat free ongkir tersebut, pembeli dapat beberapa pilihan, salah satunya lewat Shopee Pay, transfer bank biasa, COD. Jadi ada beberapa pilihan Ustaz untuk pembeli. Baik, kalau enggak daftar, kalau Anda enggak daftar fitur free ongkir, Shopee Pay tidak disediakan. Enggak disediakan. Jadi kalau saya enggak daftar fitur free ongkir, pembeli enggak bisa ini, enggak bisa pakai fitur free ongkir yang diberikan dari Shopee. Baik. Cukup, Bapak? Cukup. Makasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Memang untuk keberadaan diskon karena orang memasang saldo di Shopee Pay banyak dipermasalahkan oleh para asatidzah, karena ketika dia punya deposit di Shopee Pay atau GoPay atau OVO atau yang lainnya, kemudian dia mendapatkan diskon disebabkan karena dia punya deposit, itu masuk dalam kategori manfaat karena akad utang piutang, sehingga harus kita hindari. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sebagai penjual? Kita kan tidak tahu nanti tingkah laku konsumen itu kayak gimana. Apakah dia nanti akan pakai Shopee Pay atau ataukah dia pakai transfer bank tertentu? Yang bisa kita jadikan sebagai acuan adalah, wallahu a'lam, al-hukmu 'alal ghalib. Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Kalau dominan konsumennya tidak menggunakan Shopee Pay, ya, sehingga nanti mungkin Anda bisa minta cerita pengalaman dari mereka yang sudah mendaftar sebagai penjual yang punya fitur free ongkir tadi. apakah dominan konsumennya menggunakan ShopeePay ataukah tidak menggunakan ShopeePay. Kalau dominannya tidak menggunakan ShopeePay, mereka lebih suka pakai transfer bank biasa, maka insya Allah boleh dilanjutkan. Karena keberadaan 1-2 pelanggaran itu bisa jadi tidak diperhitungkan, disebabkan karena keberadaan mereka itu sifatnya nadir. Wa nadir lah hukmalahu. Dan sesuatu yang jarang, an-nadir itu artinya jarang, sesuatu yang sifatnya jarang itu tidak memiliki hukum. Tapi kalau dominan penggunaannya lebih banyak menggunakan ShopeePay agar bisa dapat free ongkir, bahkan itu jadi syarat Anda terdaftar sebagai penjual yang dapat layanan free ongkir. Tapi Shopee ketika menawarkan ke konsumen, dia minta syarat kamu harus punya ShopeePay dulu, pembayarannya harus melalui ShopeePay, jadi syarat ya. Maka kalau seperti itu Anda hindari untuk daftar fitur free ongkir. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Jika ada salah satu di antara peserta yang memberikan masukan kepada saya untuk koreksi buku ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuknya. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.